قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام، والعين لها الفاعلة للطاعون. فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداء لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه، كالعفونة والنتن والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضالات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف، وعدم تحللها في آخره وفي الخريف للبرد الجو وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف، فتنحصر وتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة، ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدا قابلا رهيلا قليل الحركة كثير المواد، هذا لا يفلت من العطب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المقصود إنتي مقصود دن تجوان dari sini adalah anna fasadal hawa juz'un min azza'i sababi tam, rusaknya udara karena sebelumnya yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah arwah, masalah arwah. Sekarang yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah masalah musim, ya musim dingin, musim panas, nah musim semi. Kalau yang sebelumnya dibahas enam oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah musim tabi'ah fil arwah. Sekarang yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah masalah iklim, cuaca, perubahan cuaca. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah membahas fasadul hawa, rusaknya iklim, cuaca, hawa, artinya tidak menentunya musim panas, musim dingin, musim ini, musim itu. Nah, sehingga rusak keadaan yang tidak menentu ini. Ini juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, juz'un min azza'is sababit tam, merupakan bagian dari sekian bagian yang sempurna yang mendatangkan ta'un, penyakit menular. Wal'illah al-fa'ilah lat-ta'un, merupakan penyebab yang bisa menimbulkan adanya ta'un. Artinya kadang berubah-ubah iklim cuaca ini, musim dingin berubah panas-panas, semi dan lain sebagainya, musim yang tidak menentu, atau banjir, tambah ini, tambah ini, tambah itu. Ya, rusaknya tatanan ini adalah merupakan sebab, di antara sebab yang bisa memicu taun, wabah. Fa'ina fasad jawharul hawa al-mujib li hudutsil wabah wa fasadi. Rusaknya iklim cuaca dari musim ke musim adalah merupakan suatu sebab yang mewajibkan timbulnya wabah dan rusaknya wabah. Yakunu istihalati jawharihi ila rada, karena yang tadinya cuaca bagus berubah menjadi buruk. Ya. Li ghalabati ihda al-kayfiyat ar-radi'ah 'alayh, karena iklim yang buruk, cuaca yang buruk, kondisi alam yang buruk lebih dominan, menguasai lebih dominan. Ya. Nah, dibanding dengan iklim yang sehat, cuaca yang sehat. Ya, seperti nah, banyak bau busuk berubah sehingga menyebar. Banyak racun, ya, bangkai dan lain sebagainya sehingga menyebar ke sana kemari. Timbullah penyakit, timbullah wabah, timbullah sakit ini, sakit itu. Fi waqti kana min awqati sanah, di waktu apapun dari putaran satu tahun. Ya. Wa in kana akthar hudutsuhu fi awakhir as-sayf. Walaupun penyakit ini biasanya sering terjadi pada musim panas, lebih cepat penyebarannya, panas itu lebih cepat penyebarannya. Kalau dingin masih tertahan ya oleh cuaca dingin. Tapi kalau musim panas menyebar. Ya, penyakit cepat menyebar atau di akhir dari musim panas. Cuaca panas. Ya. Nah, ada penyakit-penyakit seperti ada. Tinjau dari segi iklim, cuaca. Nah, ini penting. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah membahas ini. Wa fil kharif ghaliban likathri istimal al-fadalat al-marariyah al-hada fi ghairi fasl al-sayf. Juga di musim dingin juga ada. Ya, secara umum banyaknya sebab-sebab yang juga mendatangkan wabah di musim dingin. Lebih tajam al-marariyah al-hada ghairi fi fasl al-sayf, atau sebab yang lainnya dibanding musim panas. Wa adam tahalluliha fi akhirih, dan tidak menyebar. Ya, artinya menggumpal, mengkelompok. Misalkan daerah-daerah dingin puncak, daerah dingin di Malang atau di mana, daerah-daerah dingin menggumpal di situ penyakitnya. Sehingga lebih mungkin lebih mengerikan, lebih mematikan daerah situ. Wa fil kharif li bardil jau, karena pada musim dingin juga ya kebanyakan cuacanya dingin, banyak asap atau embun atau yang semisalnya, ya, yang tidak ada di musim panas, sehingga menggumpal, memblok di situ. Ya, menggumpal, memblok di satu daerah, ya, yang mana bisa menimbulkan penyakit-penyakit menular, ya, karena cuaca. Lebih-lebih ketika badan kita lemah, kurus, ringkih, sering sakit. Ya, sedikit-sedikit batuk, misalnya. Sedikit gerak, banyak makan, banyak tidur, gak mau gerak. Ya, ditambah memang cuacanya dan lingkungannya kotor. ya, ini hampir-hampir bisa menyeluruh menimbulkan wabah. Nah, terutama juga di pondok. Nah, ini perhatikan pondok-pondok nih. Ya, jangan bicara ke orang aja, kita juga kena. Ya. Nah, saluran air. Kemudian piring. Ya. Nampan dan lain sebagainya itu harus dicuci itu. Kalau menggenang bahaya. Oh, jangan ada air yang menggenang itu. Bahaya, kotoran semua setiap hari dibuang. Ya, jangan di situ, jangan menumpuk situ. Setiap sore, setiap hari jangan malas-malas disuruh misalkan buang sampah, ya buang sampah lah. Nah, itu penting. Jangan dibiarkan sehari, dua hari, tiga hari, seminggu. Nah, ini enggak boleh yang seperti itu. Jorok, kotor. Bisa menimbulkan penyakit, bisa. Ya, sangat-sangat bisa. Nggak heran kok batuk nggak sembuh-sembuh. Ya kotor. Daerahnya kotor, lingkungannya kotor. Nah, ini dia, perhatikan. Suruh misalkan buang sampah susah, malas-malasan. Nah, ini bahaya. Harus bersih, rapi. Sampah dibuang, jangan di umpetin. Nah, ini penting, sangat-sangat penting. Ya, terutama untuk kita sendiri di sini, sangat-sangat penting sekali. Karena ini dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, secara umum Islam mengajarkan kebersihan, bukan kemalasan, bukan. Wa sahal husul fihi fasl rabi'. Qala abqarat, cuaca iklim yang paling baik adalah musim semi. Di Indonesia ada enggak? Hah? Di Indonesia ada enggak musim semi? Musim semi itu cirinya apa? Cirinya apa? Apa? Daun tumbuh. Kalau di kota ada daun tumbuh? Ada daun yang hijau-hijau. Beda lagi. Nah, mungkin kalau di daerah itu kelihatan ya musim-musim seminya. Beberapa kota ya mungkin ada kalau taman-taman. Nah, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cuaca iklim yang paling sehat di musim semi. Artinya apa? Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, ini masalahnya sekarang. Pertanyaannya sekarang, iklim bisa dibuat enggak? Di zaman sekarang nih, kalau dulu mah mustahil, impossible. Kalau sekarang ada teknologi untuk merubah iklim. Ini harus diperhatikan. Ya. Paham? Kenapa tahu-tahu China banjir? Ya. Kenapa tahu-tahu kutub utara selatan mencair? Tahu kabar ini? Ini masalah sekarang bisa dirubah dengan alat, ada alatnya. Ya. Artinya bukan pawang dukun, bukan. Ini pakai alat. Ya, dirangsang. Ya, awan dirangsang. Ya, sehingga menimbulkan air tentunya dengan izin Allah semuanya. Tentunya apa? Semuanya dengan izin dari Allah. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan, enggak bakal. Nah, ada ya, ada. Ya. Tapi pembahasannya bukan di sini. Masalahnya ya itu. Ya. Nah, yang tadinya harusnya musim semi berubah. Lah, sekarang untuk kita di sini saja ya, satu waktu bisa panas, bisa hujan. Pagi hujan, sore panas. ya. Nah, pagi panas, sore hujan, malam panas lagi, bisa gak? Bisa sekarang, ya, apalagi di kota-kota. Nah, ini dia perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan, sehingga tidak heran kalau di kota banyak penyakit karena perubahan iklim yang tidak menentu. Pagi kadang panas, sore hujan, malam ya kadang berubah lagi. Nah, ini dia. Ini zaman kita sekarang. Karena pembahasannya di sini adalah wabah. Wabah itu biasanya di musim panas dan musim dingin biasanya. Yang paling sehat adalah musim semi. Ya. Nah, lah masalahnya kalau berubah-ubah iklim cuacanya tidak menentu, yang harusnya biasanya dulu itu apa? Desember, Oktober, November dulu ya kita bahas. Itu biasanya apa? Hujan biasanya dulu. Nah, sekarang iklim tidak menentu. Dalam sehari bisa panas, berubah jadi dingin, jadi hujan. Nah, ini dia. Ya. Nah. Wa sahal husul fihi fasl ar-rabi', qala al-qira'at, inna fil kharif ashad ma takuna min al-amrad wa aqtal, wa amma ar-rabi' fa asahhu al-awqat kulluha wa aqalluha mautan. وقد جرت عادة الصيادلة ومجهز الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف فهو ربيعهم وهم أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه. Berkata Abqrat. Abqrat siapa? Abqrat siapa? Muslim atau kafir? Kafir. Dinukilkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini. Ya, ini mimba apa? Karena Al-Qurat ahli di bidangnya. Nah. Kata Al-Qurat dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ini di dalam At-Tib Kashful Dhanun. Inna fil kharif, sungguhnya pada musim dingin, asyaddu ma takun minal amrad, banyak sekali muncul penyakit-penyakit wabah, waqtal bahkan mematikan. Ya, mematikan. Karena penyakitnya mengelompok, membeku, pagi jarang bergerak, ya sampah menumpuk, cuacanya dingin, kondisi badan lemah, nah ini bisa berbahaya. Wa marabi', adapun musim semi adalah yang paling sehatnya dari sekian musim. Dan sedikit lagi, sedikit sekali sakit atau kematian. Wa qad jarat 'adatus siyadilah. Dan ini sudah terjadi dari para ilmuwan-ilmuwan yang memahami masalah ini. Mereka sudah mengetahui yang mujahhizil mauta annam yastadinun wa yatasallahun fir rabi, kebanyakan dari mereka menunggu musim semi dan mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, sehingga musim semi lebih dirindukan oleh mereka. Ya, karena cuacanya enggak panas, sehingga panas sekali akhirnya apa? Melemahkan badan, atau dingin sekali sehingga juga bisa melemahkan badan. Wafrah biqudumih. Nah, dan musim semi ini lebih nah berbahagia mereka di dalam menyambutnya. Nah, ini apa yang dikatakan Al-Qur'an. Nah, kalau nggak salah pernah Imam Ahmad rahimahullah ditanya hukum menukilkan kalam orang-orang kafir, ya boleh di dalam masalah itu. Nah, itu di kitab Tibun Nabawi Al-Imam Zahabi rahimahullah. Ya, sama seperti kita zaman corona ini, yang paling diambil referensinya apa? WHO, WHO muslim apa kafir? Ah, kafir lah, jelas, wadih. Tapi yang jadikan rujukan ya WHO, ah, ada lagi Bill Gates, jadikan rujukan, nanti ada wabah lagi, nanti ada wabah lagi. Tahu-tahu benar cacar monyet misalnya, ya itu jadikan rujukan. Ya, kenapa enggak orang Islam yang dijadikan rujukan? Nah, di dalam masalah itu wabah. Nah, artinya ini sebatas rujukan di dalam masalah nah prinsip kepada ahlinya. Nah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Selama Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukilkan dan tidak ada unsur kesyirikan, kekufuran, maka labas, tidak mengapa. Dan ada salafnya Ibnu Qayyim juga menukilkan. Nah. Wa ghayru ya fi hadits idza tala'a an-najmu irtafa'at al-'ahatu 'an kulli baladin wa fussira bi tul' al-thuriyya wa fussira bi tul' an-nabat zaman ar-rabi' wa minhu an-najmu wash-shajaru yasjudan fa inna kamala tulu'ihi wa tamamihi يكون الفصل في فصل الربيع وهو الفصل الذي ترتفع في الآفات. Kata Rasulullah SAW, apabila bintang itu muncul, bintang-bintang muncul, irtafa'atil aha, maka diangkatlah penyakit-penyakit yang ada. Angkul ibarat setiap negeri, ya. Nah, perhatikan di sini hadis. Apabila bintang-bintang itu muncul, maka nah penyakit itu diangkat dari setiap negeri. Sekarang kalau di kita bintangnya muncul nggak nih? Setiap malam kelihatan nggak? Asap doang kalau gitu. Karena banyak pabrik, mungkin kalau daerah ya kelihatan nampak. Nah, ini beruntungnya tinggal di daerah. Ya Bu Akmal, minat pulang kampung Medan. Bukan nyuruh pulang kampung, bukan. Nah, itu. Ya beruntungnya mereka yang bisa melihat apa bintang. Maka akan membedakan, dia bisa membedakan. Nah, akan terangkat penyakit-penyakit dari setiap negeri. Nah, wafusira dan ditafsirkan yaitu di dengan apa munculnya bintang Thuriyya. Wafusira bitulain nabat zaman Rabi' juga ditafsirkan munculnya tumbuh-tumbuhan pada musim semi. Dari sinilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wan najmu wasyajaru yasjudan." Dan demi bintang, ya, dan bintang tumbuh-tumbuhan keduanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungannya apa dengan cuaca? Hubungannya dengan penyakit apa? Ya, karena ini pembahasan penyakit. Nah, fa inna kamal tulu'ihi, karena sempurnanya munculnya bintang, tumbuhnya tetumbuhan, pepohonan, sempurna. Ini terjadi di musim semi. Ya, ini terjadi di musim semi, yang mana seringnya, kebanyakannya penyakit itu enggak ada. Nah, sekarang mau musim semi, musim dingin, musim panas, penyakit 2 tahun, 3 tahun corona ada terus. Terus sambung lagi. Liver, hepatitis, sambung lagi apa? Cacar monyet. Nauzubillah. Ini sudah bala. Ya. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang perubahan iklim cuaca yang tidak menentu, maka waspada. Ya. Nah, kenapa demikian? Bisa terjadi, bisa, karena sudah sering kita rasakan perubahan cuaca, perubahan iklim, tahu-tahu berubah. Ya. Nah, pemanasan global muncul karena apa? Rumah kaca. Ya, bukan sekedar rumah kaca, banyak faktor yang lainnya. Faktor yang lainnya, sehingga pemanasan global, kutub utara, kutub selatan mencair, akhirnya banjir. Ini kan cuaca, iklim. Ya, yang tadinya ekosistem berjalan dengan baik, lancar, berubah. Atau dalam satu waktu bisa dua keadaan iklim. Bisa. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau merujuk kepada ucapan Ibnu Qayyim tadi, di musim dingin, musim panas, atau satu waktu dua musim, nah ini, enam, ya, waspada atau berhati-hati. Terlebih kalau badannya tidak siap, kesehatannya enggak siap, mentalnya enggak siap misalkan. Tau-tau banjir, stres. Ya, satu malam hujan, banjir. Nauzubillah. Ya ini kan. Udah banjir, tau-tau panas lagi. Nah, ini kan perubahan cuaca yang tidak menentu. Kalau sudah keadaan seperti ini, ya, maka kesehatan harus dijaga. Nah, ya, musim yang paling baik adalah musim apa? Musim semi. Ya, sebagaimana anjuran. Ini masalah cuaca. Kenapa? Cuaca pengaruh kepada badan. Kalau panas, gimana kira-kira tubuh kita? Panas, haus, butuh minum. Minum lagi. Dehidrasi. Sebagaimana bekam. Bekam dianjurkan kapan? Ketika bulan purnama. Ya, bulannya sempurna. Kenapa? Karena darahnya ketika itu memuncak. Ya. Coba. Biasanya tanggal-tanggal sunnah 17, 19, 21. Antum perhatikan tubuh antum. Tubuh sendiri diperhatikan, jangan orang lain. Kalau udah paham boleh orang lain diperhatikan. Diri sendiri coba. Ini hubungannya dengan apa? Cuaca, iklim, kesehatan badan, wabah. Sebenarnya rumus-rumus ini, syarat-syarat ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Tinggal kita membaca, mengkajinya, memahaminya. Ada hubungannya dengan kesehatan? Ada. Ada, sangat-sangat ada. Sudah diisyaratkan oleh para ulama. Hanya mungkin ada perubahan situasi, kondisi, atau masing-masing zaman berbeda. Zaman Ibnu Qayyim di sini disebutkan musim apa? Panas dan musim dingin. Yang paling terbaik adalah musim semi. Lah di Indonesia zaman kita sekarang ada enggak musim semi? Sedikit. Walaupun ada, tapi di kota berbeda. Mungkin di daerah ada. Per zona, per wilayah, bisa-bisa. Kenapa? Nah, ini dia yang harus kita pahami. Ya, artinya isyarat-isyarat seperti itu, nah, ada. Ya, adapun kita merasakannya masing-masing daerah, mungkin Jabodetabek atau Jakarta, berbeda dengan yang ada di mana? Hah? Di daerah Sukabumi, Papua, Ternate, Ambon, ya, Sulawesi, Sumatera, apapun itu, tentunya masing-masing berbeda-beda. Ya. Nah. Lah kalau satu waktu sudah dua kondisi, dua iklim, dua perubahan iklim, nah ini yang harus difahami oleh kita. Tubuh kita siap enggak? Kan gitu. Tahu-tahu muntah, tahu-tahu pindah misalnya dari Tangerang ke daerah dingin, tahu-tahu batuk terus, nggak selesai-selesai batuknya. Ini kan cuaca, kondisi, situasi, iklim, udaranya. Nah, ya kadang ada orang yang pengennya daerah panas, kadang. Ya, karena kalau daerah dingin sakit badannya. Kadang ada orang yang pengennya daerah dingin. Kenapa? Ketika dia daerah panas sakit. Nah, ini kan tubuh kita sudah bisa baca sebenarnya. Sudah ada isyarat, sudah ada sensornya yang otomatis. Ya, kita pun harus memahami isyarat-isyarat ini. Harus memahaminya dengan baik dan benar. Bahwasanya ini adalah syarat. Nah, sehingga yang paling baiknya adalah musim semi. Wa madzraya wal amrad taktsuru waqtu tulu'iha ma'al fajr wa suqutiha. Adapun munculnya bintang Zuraya, bentuknya apa nih? Ana juga enggak paham, harus dilihat. Ya. Nah, bintang Zuraya dilihat bentuknya seperti apa. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal amrad, penyakit ketika muncul bintang ini, penyakit itu taktsur. Ya, mewabah banyak. Waktu lu'iha, ketika munculnya bintang Zuraya. Ma'al fajr wa suqutiha, sampai al-fajr. Ya, artinya ketika mungkin di malam hari, makanya ada anjuran untuk menutup bejana, menutup makanan. Ya, karena apa? Nah, penyakit wabah turun di malam hari. Ya, kepada wabah tempat yang tidak ditutup. Ya. Nah, itu kalau nggak salah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tayyiballahu a'lam bissawab, alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam.